Ah, mic-nya di mana? Eh, mic-nya berarti Anda yang pegang, Anda yang buka sendiri. Halaman berapa di Ta'liqul Bayan? 515 yang mana? Wajah Maratan bil Ahwaz itu ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa ja'a marratan bil ahwazi fada'a Allah azza wa jalla wastat'amahu fawaqa'at khalfahu dawkhalatun rutubin fi thawbin haririn fa'akala at-tamra wa baqiyal thawbu indal zawjatihi zamanan wa ja'ahu al-asadu wa huwa yusalli fi ghabtatil ghabtati bali bilaili fa innahu yusalli fi ghaidah, bukan ghatah, ghaidah. Oh, ghaidah. Ghaidati billayli. Falamma sallama qala lahu utlubir rizqa. Utlubir rizqa min ghairi hadzal mawdi'i. Fawalla al-asadu walahu za'irun. Wa kana Sa'id ibn al-Musayyibi fi ayyamil harrati yasma'u al-adhana min qabrin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi awqati shalawati wa kana al-masjidu qad khala. Kalau di Ta'liqul Bayan enggak pakai fi, langsung dia dzaraf awqata gitu, awqata shalawat. Kalau di Ta'liqul Bayan ya. Terus wa kana al-masjidu qad khala falam yabqa fihi ghairuhu wa rajulun min al-nakhi kana lahu himarun famata fi at-tariqi faqala lahu ashabuhu halumma tawazza'u mata'aka halumma natawazza'u mata'aka ala rihalina faqala lahum amhiluni hunayhata thumma tawaddu'a fa ahsana awudu'a wa salla rak'ataini wa da'allaha ta'ala fa ahya lahu himarahu fa hamala alayhi mata'ahu wa lamma mata waisu al-qarani wa wajadu fi thiyabihi akfanan lam takun ma'ahu qablu wa wajadu lahu qabran mahfuran fihi lahdun fi sakhratin fadfanuhu fihi wa kaffanuhu fi tilkal athwabi. Tayyib, hasbuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Lanjut dari kemarin. Ya. Qala al-muallif, berkata Syekhul Islam, waja'a marratan bil ahwaz. Pernah suatu ketika Waslah bin Asyam ini kelaparan di daerah Ahwaz. Kelaparan di situ. Taibar kalau Allah. Itu Ahwaz di daerah Irak. Ya. Fada Allah wastat'amahu fawaqa'at khalfahu daulah daukhalatu rutabin fi saubi haririn fa akala tamra wa baqiya saub inda zaujatihi zamanan. Jadi ketika itu waslah kelaparan di daerah Irak di Ahwaz. Kemudian dia berdoa pada Allah dan meminta makanan kepada Allah. Kemudian setelah itu ya, sebuah talam anyaman berisi kurma muda, berisi rutab itu jatuh. Dan kurmanya ini itu fi thawbi harir, berbungkus kain sutra. Ya. Fawaqa'at khalfah itu. Jatuh tepat di belakang dia. Ya, fa'akala tamrah, dia pun memakan kurma itu. Dan wabakiya saub inda zaujatihi, artinya kain sutra tersebut dikenakan oleh istrinya zamanan, hingga waktu lama. Subhanallah, dapat rezekinya double-double. Ya, double-double. Nah, ini lihat Syekh Shalih Fauzan ya, menyatakan daukholah itu wi'a. Ya, yang namanya daukholah itu seperti wi'a, bejana atau tempat menampung, nampung korma. Ya, nah, itu namanya daukholah. Taib. Nah, tempat menampung korma itu namanya daukholah. Ya. Min khausil nakhl, dari anyaman korma itu. Ya, yudak fihi at-tamr wa ghairu. Tamr biasa ditaruh di situ atau yang lainnya. Nah, biasanya yang ditaruh di situ tamr. Falamma ja'a hadzal wali, ketika sang wali ini kelaparan, dia berdoa pada Allah agar Allah memberikan dia makan. Ya, maka bungkusan anyaman kurma itu atathu, menghampiri dia. Atau makanan tersebut dia makan. Bahkan di kurma tersebut terdapat harir. Fa'atahu li zaujati, diberikan pada istrinya. Li anal harir la yahillu lir rijal, karena halal enggak halal dikenakan oleh pria. Fabakiya thawb inda zaujatihi talbisahu muddatan wa hadha min karamatil awliya. Subhanallah. Ya. Ini karamah wali. Kemudian berikutnya lagi, wajal asad wa huwa yusalli, pernah singa datang sedangkan dalam keadaan Silah bin Asyam. Ya, namanya Silah bin Asyam ya, bukan Waslah ya, Silah. Ya, dan Silah bin Aslam bin Asyam sedang sholat. Ya, dia sedang sholat bilain, sedang sholat malam. Falamma sallama, tatkala dia sudah mengucapkan salam, ya, qalalah, maka berkatalah si ya, Silah bin Asyam kepada singa tersebut, utlub rizqa min ghairi hadzal mawdi', hei kamu singa, cari rezeki di tempat lain sana. Ya, fawalla al-asadu, ya, akhirnya singa pun ya, meninggalkannya. Singa ya, za'irun ya, walahu za'irun, dalam keadaan dia mengaum. Oh. Ah, menandakan setuju gitu. Subhanallah. Ya, nah, ini juga asad, kata Syekh Al-Fauzan, ini berulang kali disebutkan berjumpa dengan wali-wali Allah, di antara sahabat Safinah, ingat Juga diantara kisah ini, dia datang kepada Silah bin Asyam dalam keadaan Silah ya, sedang sholat fi ghaidah, ya, dia sedang sholat di tengah hutan fi ghaidah, di tengah hutan di malam hari. Ghaidah itu maknanya asjar, hutan yang lebat, pohon-pohonan. Ya. Nah, ketika dia sudah mengucapkan salam, ya, maka si Silah berkata kepada singa tadi, "Iltamis ar-rizqa fi ghairi hadzal maudi." Fadhahaba. Cari sana rezeki tempat lain. Maka singa itu pun pergi. Ya, ini juga karamah para wali. Ya, masya Allah. Yajidu rajulan laisa indahu ahadun wa huwa ja'i. Padahal singa ini sudah mendapati orang ini. Dia enggak punya makanan apa-apa. Dalam keadaan dia lapar. Summa yatrukuhu wa yuwalli. Dia tinggalin, dia berpaling. Padahal tinggal dia makan kan. Wa hadza min karamatil auliya. Ini karamah para wali. Subhanallah. Nah. Kemudian wakana Sa'id ibn Musayyib fi ayyamil harrah. Sa'id ibn Musayyib, ya, pada peristiwa harrah, yaitu pengepungan Madinah dari arah harrah, ya, ketika itu Yazid bin Muawiyah raja mengepung Madinah, ya. Yazid masuk ke Madinah. Waktu itu, ya, Harrah Ahlul Madinah melawan Yazid bin Muawiyah di bawah komando sahabat yang mulia, ya, Ibnu Muti' radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah Ibnu Muti' radhiyallahu ta'ala anhu. Mengepung ketika melawan semua beserta Ahlul Madinah dari kalangan tabi'in. Ya, Yazid dan pasukannya di bawah pimpinan Muhammad bin Uqbah mengepung Madinah. Ini dikenal dengan peristiwa Harrah. Yazid, Sa'id bin Musayyab adalah orang-orang yang ada di Madinah waktu itu. Wa kana Sa'id ibn Musayyib fi ayyamil Harrah yasma'u al-adana min qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar suara adzan dari makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, auqata salawat, di setiap waktu salat. Wa kana al-masjidu qad khala. Masjid waktu itu sudah sepi. Falam yabqa ghairuh, tidak ada orang lain selain diri dia. Sepi masjid waktu itu. Subhanallah. Ya. Ini peristiwa Harrah. Ya, Sa'id ibn Musayyib, Imam Tabi'in Al-Makhzumi, salah satu fuqaha Sab'ah, fuqaha tujuh faqih Madinah, masyhur dengan ilmu. Ketika terjadi peristiwa Harrah, peperangan yang di situ pasukan Yazid bin Muawiyah, ya, yang memerangi Ahlul Madinah karena mereka kharaju 'alaih, memberontak. Ya, waqad akhta'u fi hadha, mereka memang keliru di sini. Ya, karena apa? La yajuz al-khuruj ala wali al-amr. Yazid muslim. Ya. Ya. Namun kita enggak bisa, siapa yang mengatakan? Hatta Syekh Shalih Fauzan pun tidak mengatakan mereka adalah khawarij. Cuman disebut apa? Lihat di buku, qad akhta'u. Mereka keliru. Enggak disebut sama Syekh mereka khawarij. Keliru dari sisi maslahat. Apalagi ada Abdullah bin Muti' radhiyallahu anhu yang memberontak, bahkan jadi panglimanya. Ya, tidak bisa disebut khawarij. Nah, kalau ada yang mengatakan Abdullah bin Muti' khawarij, nah, kalau ada di hadapan kita, kita jangan ragu untuk menempeleng kepalanya. Ya, kalau dia belum berpaham, kita kasih tahu itu sahabat, jangan dibilang khawarij. Hatta sahabat kalau berontak Khawarij, baru apalagi udah tempeleng aja lah. Ya. Tempelengannya. Berani nih kok nempeleng orang yang bilang sahabat Khawarij? Hah? Berani enggak? Berani enggak? Berani. Mesti berani. Walaupun habis itu kita ditempeleng balik. Nempel marah karena Allah. Berpahala itu. Nempeleng karena Allah. Ya. Wa ghazahum bi Jais fa sallatu alaihim. Akhirnya pasukan Yazid, pasukan Yazid bin Muawiyah memerangi mereka, mengepung mereka. Ya. Bahkan menumpahkan banyak darah. Ya. Ibnu Umar waktu itu i'tazal al-fitnah. Beliau lari keluar menghindari fitnah tersebut. Wa mana auladahu ayyushariku fiha, melarang anak-anaknya untuk ikut bergabung. Ya. Wa yara anna bai'ata Yazid fi anakihim wa nahum anil khuruj ali. Ibnu Umar masih menganggap Yazid itu masih amir, dibaiat dia. Jangan jangan dilawan. Yazid menegakkan kitabullah. Sunnah Rasulullah SAW jadi acuan hukum. Tetap diberontak oleh Ibnu Muti. Hah? Gimana presiden antum di hadapan Ibnu Muti? Hah? Hajjaj diberontak, berhukum dengan hukum Allah. Hah? Pedean kali. Itu halu itu. Nah, itulah makanya kelompok-kelompok Jahmiyah itu, mereka halu menganggap presiden mereka seperti Amirul Mukminin di zaman salaf yang berhukum dengan kitab Allah. Ya. Baik. Ya. Nah, falam yakbalu, mereka tidak mau ikut Ibnu Umar. Karena mereka menganggap Ibnu Umar melarang melawan Yazid. Tapi ini Abdullah bin Muti radhiyallahu anhu sahabat juga. Satu Madinah yang ikut berontak. Tuh lihat kosong, masjid kosong. Wa kana al-masjid qad khala falam yabqa ghairu. Satu Madinah itu ngelawannya. Satu Madinah. Kalangan tabi'in melawan semua. Peristiwa Harrah ini. Allahumma musta'an. Ya. Fa kanat al-aqibatu ma hasala. Akhirnya ya, akibatnya ya udah, itu yang terjadi. Peristiwa Harrah yang masyhur itu, itulah sanksi untuk mereka. Karena maslahatnya enggak ada. Tapi lihat sih, Syekh Shalih Fauzan, ya, beliau enggak mengatakan yang memberontak Khawarij, cuma dikatakan apa? Akhtau. Lagi siapa yang mau bilang Khawarij? Ada Ibnu Muti. Hah? Ini bahaya kalau ada yang bilang Khawarij. Ya. Padahal Yazid berhukum dengan hukum Allah. Sama kayak Hajjaj. Makanya jangan halu lah. Nah, presiden Indonesia dikiaskan dengan Amirul Mukminin di masa salam. Aduh. Yazid aja berhukum dengan kitab Allah dilawan. Hajjaj apalagi. Lah, presiden Indonesia di masa salam. Nah, meregalkan dukun, memelihara penghina Islam, ya. Jizyah nggak ditegakkan, orang kafir boleh Natalan, orang kafir ngeledek-ngeledek kita kadrun biasa aja, berhukum dengan sayin hukum Allah, istibdal tam, bahkan kalau nggak tam goliban, itu udah kufur, istibdalnya mengganti hukum-hukum Allah dengan KUHP lah dan yang lain. Bahkan nantang lagi, siapa yang mau ganti? Siapa yang mau keluar dari UD? Kita gebuk. Allah Ustaz. Terang-terangan lagi kemarin. Harus dipisah betul antara politik dan agama. Subhanallah. Sekuler. Allah Ustaz. Ya. apa kayak begini. Ya. Lanjut lagi di bawah. Ya. Wa kadzalika Sa'id bin Musayyib i'tazala fil masjid. Sa'id bin Musayyib juga dia enggak ikut, dia ke masjid aja. Walam yabqa fihi ghairuh. Enggak ada orang lain selain diri dia. Artinya semua ahlu Madinah termasuk fuqahanya ikut peristiwa Harrah. Wal masjid la yu'adzan fihi fi tilkal fatrah. Masjid waktu itu enggak ada azan. Kenapa? Waktu itu orang-orang semuanya melawan. Berarti dari 7 fuqaha Sabah, 6 ikut. Di bawah komando sahabat Abdullah bin Muti'. Sisa 1 fuqaha Sabah, yang satu aja yang enggak ikut. Dia ke masjid. Walakinnahu la yasma'u adanan min jihatil qabri Nabi. Namun Sa'id bin Musayyib tetap mendengar azan dari arah kuburan Nabi. Fahadihi karamatun min karamatil awliya. Wal adhan hada li ajli ayyu nabbihahu ala dukhulil waqt. Dan azan ini mengingatkan dia untuk mengingatkan dia bahwasanya salat sudah masuk waktunya. Subhanallah. Ya. Taib. Ini peristiwa Harrah. Ya. Bingung orang-orang ketika peristiwa Harrah mau dicap Khawarij, tabiin, ada sahabat. Padahal kalau dicap Khawarij itu mungkin mending ya. Kan Yazid berhukum dengan hukum Allah gitu. Ya. Makanya Ibnu Umar enggak ikut. Ibnu Umar enggak ikut. Ibnu Umar itazal ke Mekah dia. Dia enggak ikut. Abdullah bin Mut'i menganggap, "Oh, dah, ini mesti diperangi." Ya sih. Allah musta'an. Ya. Baik, berikutnya. Warajulun. Ini dibaca belum? Minan nakh'i. Dan ada seseorang dari kalangan nakh'. Kalau antum dengar ulama yang belakangan nakh'i ya nakh'i, ini dari negeri nakh'. Dan seorang pria dari negeri nakh'. Kana lahu himarun famata fit tariq. Dia memiliki seekor keledai yang mati di tengah jalan. Ya, mati. Faqala lahu ashabu, teman-temannya berkata, ya, halumma natawazza mata'aka ala rihalina. Udah, biarin aja kami yang bawa barang-barangmu di kendaraan kami. Ya, dah. Faqala lahum, maka seorang dari negeri Nakh'a ini mengatakan, amhiluni hunai'atan. Ya, amhiluni, bentar, tunggu dulu. Tawaddu'a. Dia berwudu, fahsan wudu dengan wudu yang baik. Wa shalla rak'atain. Dia pun salat 2 rakaat. Wa da'a Allah Ta'ala fa ahya lahu himarun fa hamala 'alaihi mata'a. Subhanallah. Dia salat 2 rakaat, dia berdoa pada Allah, Allah hidupkan kembali keledainya. Dan keledai itulah yang bawa barang-barang dia. Subhanallah. Ini seperti kisah Silah bin Asyam as-Sabiqah kata Syekh di footnote nomor 2. Ya. Allah Ta'ala ahyalahu himarah. Allah menghidupkan. Agnahu minan nas. Allah cukupkan dia dari orang-orang. Lamma da'allaha ayugniyahu min minnatin nas. Ketika dia berdoa pada Allah agar Allah mencukupkan dia dari bantuan orang-orang. Ya. Fa'agnam Allahu wa ahyalahu himarah hatta wasala ila maqsudi, sampai dia sampai ke tempatnya. Baik. Berikutnya wala mamata Wais al-Qarni. Wajadu fi siyabihi akfanan lam takun mahu qablu. Ketika Uwais Al-Qarani wafat, maka orang-orang mendapatkan kain kafan di balik pakaiannya yang enggak pernah ada sebelumnya. Ya. Wajadulahu qabran mahfuran fihi lahdun fi ya sakhrah. Subhanallah. Ya, ini ajib-ajib ini. Ya. Dan mereka juga menemukan satu liang kubur lengkap dengan lahatnya di dekat batu besar. Wa kafanuhu fi tilkal aswab. Ya, dan mereka pun menguburkannya di dalamnya dan mereka kafani dengan kain kafan tadi. Allahu Akbar. Nah, Uwais Al-Qarani sabaqa dzikruh, telah berlalu penyebutannya. Min auliyaillah, termasuk di antara wali Allah. Dari kalangan tabi'in, ahlul yaman. Ya, ini orang yang doanya dikabulkan. Ya, Allah mengabarkan, Rasulullah SAW mengabarkan tentangnya bahwasanya akan datang nanti ke Madinah. Ya, akan datang Uwais Al-Qarani, cirinya begini begitu. Rasul yang ngabarin, karena dia hidup di masa Nabi. Faman istata'a yad'u walah. Siapa yang sanggup, ya minta doa pada dia. Wa kana baron bi ummi. Oh, dia ini sangat berbakti pada ibunya. Falamma ja'ah. Ya. Ketika dia datang ke Madinah dan dia meninggalkan ya, Yaman, meninggalkan ibunya. Dia udah janji sama ibunya, ibunya kan? Oh, apa bakal balik tanggal sekian-sekian gitu. Ya, walau belum berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Falamma jaa ya wafdul Yaman jaa mahum falamma fa'ali mabihi Umar, ketika datang delegasi Yaman ya utus orang-orang Yaman, Uwais ini datang bersama mereka. Umar tahu ya biyahisu anhu hatta adrakahu, sampai akhirnya Umar mendapatinya. Maka Umar pun fatalaba minhu astaghfirullah lah. Umar minta, Umar minta kepada Uwais, doain supaya Umar diampuni. Nah, ini Uwais Al-Qaran. Ya, min auliyaillah. Ketika dia mati, orang-orang sudah dapetin kain kafan dia. Jadi enggak mau ngerepotin orang. Enggak mau ngerepotin orang gali-gali kubur, dadak kubur tinggal kuburin aja. Nah, kain kafan ini enggak pernah ada sebelum dia di bersama dia sama dia terus. Ya. Nah, ketika mau nguburin, mereka dapati kuburan itu tergali. Subhanallah. Ini karamah para wali Allah. Wa kana Amr ibn Uqbah, ini udah dibaca? Fadal, dibaca berikutnya. Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu taala, wa kana Amr ibn Utbata ibni Farqadin yusalli yawman fi shiddatil harri fa adallathu ghumamatun wa kana as-sab'u yahmihi wa huwa yar'a rikaba ashabihi li annahu kana yashtaritu ala ashabihi fil ghazwi annahu yakhdimuhum wa kana mutarrifu ibn Abdullah ibn Shakhiri idza dakhala baitahu sabbahat ma'ahu aniyatuhu wa kana huwa wa sahibu lahu yasirani fi wa kana huwa wa sahibun lahu yasirani fi zulmatin fa'adha'a lahuma tarafus sawti walamma tarafu terus walamma mata al-ahnafu ibn Qaisin waqa'at qalan suwatu rajulin fi qabrihi fa'ahwa liya'khudaha fawajadal qabra qad fusiha fihi Maddal Basri. Wa kana Ibrahimu At-Taimi yukimu asyahra wa syahraini la yaqulu syai'an wa kharaja yamtaru li ahlihi ta'aman falam yaqdir 'alaihi famarra bi sillatin hamra'a fa amarra bi sahlah famarra bi sahlatin hamra'a fa akhadha minha faraja'a ila ahlihi fa fatahuha ya terus fa idha hiya hintatun hamra'u wa kana idha zara'a minha takhruju as-sunbulatu min asliha ila far'iha habban mutarakiban. Baik. Nah, Amr ibn Uqbah ibn Farqat, beliau pernah sholat ya fi siddatil har, di terik matahari yang panas. Fa'adhallathu ghamamah, namun ternyata dia dinaungi oleh ghamamah, oleh apa namanya, awan. Ya. Wa kana sab' yahmi, binatang-binatang buas yahmi, menjaga dia. Ya, wa huwa yar'a rikaba ashabi, saat dia mengembalakan ya rikab, kendaraan ini, unta, kuda, keledai gitu. Yang jadi kendaraan. Kendaraan teman-temannya. Li'annahu yashtarit ala ashabi fil ghazwi annahu yakhdimuhum. Ya. Jadi dia mengembalakan unta-unta pengangkut barang-barang milik temannya, karena pada masa peperangan dia mempersyaratkan kepada teman-temannya agar mereka mengizinkannya menjadi pelayan mereka. Nah, akhirnya diizinin. Dia sholat, binatang buas jagain dia, padahal tinggal diterkam aja itu kan. Hewan-hewan yang itu semua, atau diterkam dia juga sekalian. Subhanallah. Ya. Ah, ini waliullah. Ya. Hada waliun, kata Syekh, min awliyaillah, ismuhu Amr ibn Uqbah ibn Farqat. Wa kana yagzu fil jihad fi sabilillah. Wa kana yaqumu yusalli fi shiddatil harri fi an-nahar. Ya. Nah, ternyata dia ini paham, yang enggak usah diterjemahin. Itu keterangan dari Syekh. Ya. Ternyata dia dinaungi oleh awan dari atas langit. Ya. Ya. Itu ya. Dia dinaungi. Oleh sahabah, awan dari atas langit. Ya. Dan dia menjaga barang-barang hewan-hewan teman-temannya peperangan. Dia mempersyaratkan kepada mereka, kepada teman-temannya, agar dia menjadi pelayan mereka. Ya. Nah, ini karamah para wali. Kemudian Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir. Ya. Itu apabila dia masuk ke rumahnya, ya. Apabila dia masuk ke rumahnya, bassahat ma'ahu aniyatuhu, sabbahat ma'ahu aniyatuhu, barang-barang bejana-bejana yang di rumahnya ikut bertasbih bersama diri dia. Subhanallah. Wa kana huwa wa sahibun lahu yasirani fi dzulma. Ya. Dan dia dan seorang temannya pernah berjalan dalam kegelapan. Kemudian fa'adha'alahuma tarafus sawut, ujung cambuknya mengeluarkan cahaya yang bisa menerangi keduanya. Ah, Mutarrif bin Abdul bin Sikhir, ya, seorang rawi yang masyhur dari kalangan muhaddis. Ya, apabila dia masuk ke rumahnya, dia mendengar tasbih, ya, barang-barang bejana yang ada di rumahnya. Ya, Allah mengabarkan pada dia bahwa segala sesuatu bertasbih kepada Allah. Ya. Namun kita enggak paham tasbih, ya. Bagaimana tasbihnya barang-barang benda mati. Lakin hadal wali yasma' tasbih al-awani. Mendengar dan seterusnya. Udah dapat berapa halaman di buku itu? Dua. Dua atau tiga? Dua. Walamma matal Ahnaf Ibnu Qais waqa'at. Ya. Qalan suwatu rajulin fi qabrih. Ketika Asna Ahnaf bin Qais wafat, qalan suwah itu peci. Peci seseorang jatuh ke kubur, ke liang kuburnya. Ya. Fa ahwa, maka orang itu pun turun. Liak khudaha, untuk ngambil pecinya. Fawajadal qabra qad fusiha fihi maddal basar. Dan orang tersebut mendapati kuburannya telah diluaskan sejauh mata memandang. Subhanallah. Ini udah alamnya, udah alam akhirat. Alam akhirat itu dimulai ketika kubur. Makanya para ulama mengatakan beriman pada akhirat diawali oleh mengimani alam kubur. Nah, ini subhanallah. Nah, ini Ahnaf Ibnu Qais At-Tamimi dari kalangan tabi'in. Ya. Dan seterusnya. Kana Ibrahim Ibnu Tamimi Al-Mashu. Ya, ini udah dibaca? Udah ya? Ibrahim Ibnu Tamimi yukimu syahra syahrain la yaqulu syai'an, masyaallah. Beliau pernah bertahan selama 1-2 bulan tidak makan apapun. Wa kharaja yamtazu li ahli ta'aman falam yaqdir alaih famarra bi sahlah hamra'a fa akhadha minha thumma raja'a ila ahli fa fatahaha fa idha hiya hintatun hamra. Ya. Dia pernah pergi mencari makanan untuk keluarganya, namun dia enggak dapetin apa-apa. Kemudian melintas di sebuah tanah datar merah. Lalu mengambil sebagian tanah itu, kemudian dia pulang ke rumah keluarganya. Mereka lalu membuka kantong berisi tanah yang dua tadi, ternyata di dalamnya ada hintah biji gandum merah. Ya, fakana idza zaraa minha, bahkan ketika dia tanam dari tanah tadi, fakh ya takhruju sunbulatu min asliha ila far'iha hayyan mutaraqiban. Ya, hiduplah muncullah tangkai dari biji gandum yang bersusun-susun dari pangkal hingga cabangnya. Subhanallah. Ha, insyaallah. Cukup dulu kali ya. Subhanakallah bihamdik. Syadala ila lantah. Astagfirullahaladzim.